Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Rabbi salli sadri wa yasir li amri wa lugdatan bilisani yafqahu qawli. Bapak ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahim di sore hari ini, khususnya semua ya kepada suara santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru At-Taqwa, juga pendengar Radio Dakta Bekasi, ya pendengar Radio Dakwah Islam RDI Malang, dan juga teman-teman jamaah Masjid Al-Ihsan di Jakarta Permai Bekasi, yaitu insya Allah sering menyimak juga ya teman-teman dari berbagai tempat, ada yang dari Belanda, ada yang dari Australia dan sebagainya ya. Alhamdulillah kita hari ini masuk hari ke-11 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Program kurma langka atau kuliah Ramadan jelang berbuka yang ke-11 ini, saya masih melanjutkan ya pembahasan tentang hati-hati ya kita dalam mendidik anak kita di era modern sekarang ini, karena begitu dominannya ya, masih ya begitu dominannya muatan-muatan kurikulum gitu ya, yang bersifat sekuler dan materialis. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bahaya pluralisme agama ya, yang menyamakan semua agama itu benar, kemudian bahaya sekularisme yang membuang aspek-aspek ilahiyah, aspek ukhrawi dari semua realitas yang kita indra ya. Dan sekarang saya ingin lebih fokus pada sore hari ini khusus tentang masalah bahayanya pemahaman materialistik ya, materialisme ini. Nah, materialisme ini sebetulnya juga akarnya sekularisme. Ketika orang sudah tidak mau menerima ya aspek-aspek ilahiyah, maka dia akhirnya menyandarkan kepada inderanya saja. Ini yang dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal sebagai empirisisme ya. Jadi yang disebut ilmiah itu hanyalah yang empiris saja ya. Itu kita tahu mazhab positivisme ini sangat besar pengaruhnya di dunia, termasuk terhadap gerakan Turki Muda di Turki Utsmani. Ya, faham positivisme materialisme ini yang menghancurkan nanti, yang memunculkan gerakan CUP atau Komite Union and Progress, dan gerakan Turki Muda yang akhirnya menghancurkan imperium Turki Utsmani itu. Ini kita bisa melihat. Nah, sekarang Bapak Ibu dan sekalian, saya akan memberikan beberapa contoh saja ya. Yang pertama, coba kita renungkan ya, anak-anak kita ini dari sejak zaman saya sampai sekarang gitu ya, itu masih terus diajari tentang teori asal-usul manusia yang berasal dari kera. Ya, itu kemudian dasarnya adalah katanya riset empirik ya, dilakukanlah riset-riset terhadap fosil-fosil ya. Kalau saya coba baca buku tentang asal-usul manusia Indonesia, menelusuri jejak manusia Indonesia yang di Sangiran ya, itu di Solo itu ya, saya pernah ke sana juga. Itu saya coba baca apa sih yang sebetulnya menyimpulkan gitu ya, bahwa kita ini katanya manusia Indonesia itu merupakan kelanjutan ya kan. Kalau dalam buku sejarah itu tepatnya begini, di jilid 10 ya, manusia sekarang ini adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang bernama hominid ya, dalam kurung sebangsa kera. Ya, jadi kita ini semua katanya manusia modern ini ya, itu adalah perkembangan atau penyempurnaan dari makhluk yang disebut hominid. Katanya hominid ini adalah peralihan dari kera ke manusia. Itulah yang dikatakan Pithecanthropus erectus dari Jawa itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini sangat penting ya, teori ini. Meskipun sudah banyak yang mengkritik ya, sudah banyak yang membantah gitu ya, tapi terus dipertahankan. Ya. Saya mencoba menelusuri kenapa begitu kuatnya teori ini dipertahankan. Kenapa tidak mau percaya kepada wahyu, kepada Al-Qur'an? Kalau dia orang muslim ya, pejabat kita orang muslim, menteri kita orang muslim ya, menteri koordinatornya orang muslim, wakil presidennya ulama. Dan bertahun-tahun menteri pendidikan kita juga orang-orang muslim yang baik. Nah, sekarang kenapa tapi teori ini bertahan gitu ya? seolah-olah betulkah manusia itu perkembangan dari kera, dan betulkah itu ilmiah, ya. Ini kan keliru sekali, ya. Tidak, jadi secara ontologis saja itu sudah keliru, ya. Bagaimana mungkin, ya, kera dan manusia itu ontologinya disamakan, padahal hakikat kera dan manusia itu ada perbedaan yang substansial, ya, bukan pada materi. Kan ini yang di, orang itu nggak mau ada sekalian, ya, dalam empirisisme atau materialisme dalam keilmuan ini gitu, ya, itu nggak mau katanya mengakui suatu itu ilmiah kalau tidak diindra gitu. Jadi kalau yang dari Al-Quran itu dibilang itu dogma, itu faith gitu, ya, itu bukan scientific, ya, tapi dogmatic, ya, itu. Nah, itu agama katanya, itu bukan science. Makanya mereka bertahan bahwa agama itu tidak bisa masuk wilayah science. Itu baca buku sejarah jilid 10 itu. Antara agama dan science yang dikatakan di situ itu berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi sampai saya kadang-kadang bingung, guru-guru itu ada yang nanya ke saya. Ada mahasiswa saya banyak guru. Itu gimana, Pak, kalau ngajar murid saya bertanya, kalau pelajaran ibu, pelajaran agama katanya, itu manusia dari Adam, ya, tapi kalau pelajaran sejarah dan biologi manusia dari kera, yang betul yang mana gitu? Apakah Adam itu kera? Kan tidak mungkin, ya, dari situ aja udah salah, ya. Tapi dikatakan itu tidak ilmiah karena tidak empirik gitu kan. Nah, tidak empirik, tidak diindra. Memang siapa yang bisa mengindra, ya? Siapa yang pernah mengindra ada kera jadi manusia? Siapa yang pernah menyaksikan itu, ya? Ada ada perbedaan yang sangat substansial di situ, ya, antara kera dan manusia. Itu adalah pada akalnya, ya. Setampan apapun kera itu, gitu, maksudnya versi manusia gitu, ya. Secakep apapun kera gitu, semirip apapun kera dengan manusia, itu secara fisik bisa saja terjadi. Tetapi secara akal jiwa nggak akan pernah terjadi. Ya, karena sudah ada substansi yang berbeda gitu. Jadi ini saja kita ini baru bicara tentang asal kita ini Bani Adam, ya, dan Prof. Naqib Al-Attas dalam buku beliau On Justice and the Nature of Man, ya, itu menegaskan bahwa jarak kita dengan Nabi Adam itu kira-kira 7.000 tahunan saja. Ya, jadi kita ketika disebut Bani Adam bukan bicara ratusan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, ya, itu tidak dijelaskan, ya, dalam Al-Quran. Yang jelas kita ini Bani Adam, karena ini penting. Jadi akhirnya apa, ya, kan? Kalau diambil teori itu, ya, teori Darwinisme itu, akhirnya filosofinya adalah tujuan hidup manusia itu adalah seperti hewan, yaitu survival of the fittest itu. Jadi survive yang penting gitu, ya. Jadi dari sinilah nanti dari teori ini berkembanglah Malthusian gitu, ya, teori tentang pangan dan pertumbuhan manusia itu, ya. Kemudian teori kebutuhan manusia, ya, teori tentang kemajuan bangsa, teori tentang kesuksesan manusia. Itu sangat materialistik. Sampai dalam satu artikel saya tulis, hati-hati, ya, seperti judul kita ini. Sejak dini anak kita itu dididik materialistik, diajak untuk berpikir mengakui yang ilmiah itu hanyalah yang terindra, yang materi itu. Ya, ini tidak betul. Ini kita orang tua, para orang tua harus menjelaskan betul bahwa misi hidup kita, tujuan hidup kita di dunia ini untuk ibadah. Ya, jadi secara substansial itu sangat bahaya kalau dikatakan asal-usul manusia itu berasal dari kera. Ya, kera berkembang, berevolusi, ya, menjadi makhluk perantara yang namanya hominid. Sebangsa kera itu disebut begitu, peralihan dari kera ke manusia. Dan kemudian jadilah manusia itu. Nah, teori ini sangat keliru dan berbahaya. Ya, karena menghilangkan sejarah manusia yang sebenarnya. Sejarah kita itu berawal dari surga. Disitulah karena faktor iblis, ya, menggoda, karena iblis jealous, ya, dendam, ya, iri, gitu kan, berawal dari situ, akhirnya mencelakakan Adam dan Hawa, ya, dan akhirnya turun ke surga, dan akhirnya iblis bersumpah. Maka kalau kita pakai teori Al-Quran asal-usul manusia itu, kita sampai sekarang ini masih menghadapi nih, ya, tantangan atau godaan atau tipu daya iblis ini, nggak akan pernah berhenti, karena iblis sudah bersumpah akan menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Ya. Nah itu, jadi itu dari situ, itu sudah materialistik. Ya. Kemudian pengajaran kemarin saya sebut contoh lagi, pengajaran tentang kebutuhan hidup manusia itu materialistik, Pak. Karena pengajaran asal-usul manusia ini ya seharusnya bersifat integralistik, ya. Jadi harus menyertakan ilmu yang sumbernya dari wahyu, ilmu yang sumbernya dari empiris ya, dari indera, dan ilmu yang sumbernya dari akal. Tiga sumber ilmu ini yang diakui dalam Islam, yaitu disebut dalam Aqaid Nasafiyah. Nah, sekarang ketika bicara asal-usul manusia, dibuang semua aspek ruh itu. Padahal kita sudah diceritakan dalam Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim washhadahum 'ala anfusihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahwa kita dulu di alam arwah itu pernah berjanji pada Allah. Kita pernah ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita semua menjawab, arwah-arwah kita waktu itu di alam arwah itu, kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Nah, kesaksian kita itulah yang kita perkuat di dunia ini dengan syahadah itu. Coba ini, kalau pengajaran tentang sejarah asal-usul manusia ini dibuang aspek wahyunya, apa yang terjadi? Orang gak ngerti. Akhirnya orang dibuang, anak-anak kita diajari itu gak ada itu soal perjanjian azali, soal bagaimana hidup untuk ibadah, pokoknya. Hidup itu untuk cari makan, bagaimana survive, itu yang paling penting. Ya, ini bahayanya itu. Jadi orang tua menurut saya, Pak Ibu sekalian, harus bisa menjelaskan ini. Ya, di mana letak kekeliruan positivisme atau materialisme dalam pengajaran ini? Ini kan persis seperti yang disampaikan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Surat Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Ya. Makanya Rasulullah kan sudah mengingatkan. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, harusnya pendidikan kita memperkuat fitrah ini, fitrah tauhid itu. Diperkuat dengan ilmu, dengan adab gitu kan, sehingga anak itu semakin kuat imannya, ya, akhlaknya, adabnya, ketakwaannya itu. Kalau pendidikannya benar, memperkuat fitrah, jalur kullu mauludin yuladu alal fitrah itu ke situ. Inilah jalur Islam. Tapi Rasulullah mengingatkan anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan anak itu, yang mendidik anaknya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa'abawahu yuhawidanihi. Ya. Au yunassiranihi au yumajisanihi. Ya, Profesor Muhammad Nur mengingatkan bahwa ayat ini menunjukkan bukan pentingnya pendidikan anak sebenarnya, pentingnya pendidikan orang tua. Karena peran kedua orang tua. Jadi kadang-kadang orang begini, yang penting itu pendidikan waktu kecil, pendidikan anak. Karena anak waktu kecil itulah seperti apa, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa seperti mengukir di atas air. Akhirnya karena sudah terpengaruh ya secara mutlak oleh syair itu, akhirnya sudahlah, saya sudah tua, saya sudah dewasa, saya sudah lulus S1, sekarang enggak perlu cari ilmu, ya saya sudah kadung enggak ngerti agama, ya saya sudah kadung bodoh. Biar anakku ajalah yang pintar. Akhirnya anaknya dikirim ke pesantren, anaknya dikirim ke sekolah Islam. Alhamdulillah itu bagus. Tapi akhirnya orang tuanya gak mau belajar, menyangka bahwa dia sudah terlambat belajar gitu. Padahal di situ tuh abawahu, ya, anaknya dikirim ke sekolah Islam, anaknya dikirim ke pesantren. Tapi pikiran orang tuanya tetap materialistik. Kok nanti kamu sekolah ini, lulus dari sini, kamu nanti bisa melanjutkan ke sini, kuliah di sini, setelah dari situ kamu nanti akan kerja di sini, kamu akan menghasilkan uang banyak. Ya, jadi mendidik anak dianggap seperti investasi. Ya. Ya, saya penasarankan, coba lihat di video ya, di YouTube itu ada seorang dokter dari universitas terkenal di Bandung yang menyesal ya kayaknya buat video itu. Karena dia dokter dari kampus terkenal, ya, kemudian dia tulis buku, dia sering ngisi seminar tentang bagaimana sukses kuliah di luar negeri. Dan akhirnya ketiga anaknya semua sukses, ya, kuliah di luar negeri. Ya. Baru dia sadar bahwa pendidikan dia salah ketika istrinya sakit. istrinya sakit keras, anaknya di luar negeri, semua ditelepon, nggak ada yang bisa balik. Ada yang alasannya karena banyak meeting lah, ada yang karena anaknya mau sedang diterima kerja, ada yang ujian. Sampai ibunya meninggal, nggak ada seorang anak pun ya dikubur, nggak ada seorang anaknya pun yang datang. Ya. Nah akhirnya sang dokter ini bikin video itu menyesal, ya dia tarik bukunya lagi gitu. Jadi gambaran sukses itu gambaran materialistik itu. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, para santri, para mahasiswa semua mendengar Radio Dakta, Radio RDI dan juga Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Ini penting untuk kita karena kita sekarang ini hidup ya itu di era yang dominan sekali materialisme ini. Kita sekarang ini dipimpin oleh satu peradaban besar ya yang namanya Western Civilization, Al-Hadara Al-Gharbiyah. Peradaban barat yang peradaban ini sangat materialistik. Ya, peradaban yang memuja materi secara berlebihan ya. Jadi Islam itu nanti bukan agama yang menyuruh kita meninggalkan materi, meninggalkan harta, meninggalkan tahta, meninggalkan keluarga, tidak begitu. Islam itu bahkan mencontohkan bagaimana kita semua harus sukses di dunia ini. Harus memimpin dunia ini. Ya, tapi jangan kemudian mencintai dunia. Karena ada hal yang lebih tinggi daripada dunia ini. Yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, saya kembali ke tadi ya, hadirin rahimakumullah. Orang Yahudi sudah diingatkan itu ya di dalam Al-Qur'an. Wa id qultum ya Musa, ingat hai Bani Israel, hai Yahudi. Ya, ketika kalian ya berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami enggak akan pernah beriman kepadamu selamanya. Lan nu'mina laka. Ya, kami enggak akan pernah beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Jadi lan layuk minalaka hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ini materialisme ini. Orang-orang seperti ini. Jadi orang kalau sudah terjebak materialisme ini, selain itu bahaya sekali. Hilang gambaran tentang akhirat. Hilang gambaran tentang surga, neraka, pahala, dosa. Ya. Dia hanya materi yang dikejar itu. Ya, itu kenapa kita harus hati-hati karena anak-anak jangan sampai terpengaruh. Ya, kalau menurut saya kalau anak-anak diajar itu hampir pasti karena semua anak sekarang kalau ikut kurikulum itu ya dia akan diajarkan itu. Ya. Coba tadi teori penciptaan manusia ya kan, nggak mau pakai wahyu. Padahal entitas terpenting apa ya manusia itu kan jiwa dan raga. Ada ruh dalam, jadi kita ini ada raga, ada ruh. Ruh itulah ya yang ditiupkan Allah itu ke tubuh kita waktu bayi itu umur 120 hari. Ya, wa nafakha fihi mir ruhi. Gitu. Jadi manusia, kita ini manusia ada aspek ruh dan aspek ruh ini yang karena dia tidak terindra, ya, akhirnya tidak diakui sebagai objek ilmu. Ilmu tentang ruh itu enggak bisa empiris. Itu hanya melalui wahyu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tanya tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu ya, itu perkara Allah. Ya, itu Allah yang Maha tahu. Kita diberikan ilmu ya, tapi sedikit tentang ruh itu. Ya. Nah, sekarang coba diarahkan ke materialisme ini. Kebutuhan manusia, coba kebutuhan manusia, sandang, papan, pangan. Di mana kebutuhan ruh, kebutuhan jiwa itu di mana? Jiwa kita itu kan tidak butuh pecel, jiwa kita enggak butuh rawon. Ini yang ini lagi puasa kita ini lagi menjelang berbuka ini yang enak-enak apa? Ya, es buah gitu ya. Jiwa kita enggak butuh itu. Ya, insyaallah nanti apa di pondok ini berbukanya ini. Ya, sore ini, ya. Jiwa kita enggak butuh ikan bakar, soto Betawi. Ya kan? Rendang atau apa? Jiwa kita ini butuhnya ibadah, jiwa kita butuhnya zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ini harus ada perubahan kurikulum nasional kita harusnya. Karena tujuannya membentuk manusia iman, takwa, akhlak mulia, maka teori kebutuhan manusianya ubah. Kebutuhan primernya itu ya di samping sandang, papan, pangan, kebutuhan primer jiwa manusia itu ibadah, zikir. Maka program kurikulum yang penting adalah tazkiyatun nafs. Jadi program zikir itu jangan insidental, kalau ada musibah, gempa bumi, corona, baru orang zikir nasional, zikir ini, enggak. Begitu datang ke sekolah itu yang terpenting zikir dan fikirnya. Kan itu ulil albab itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang yang cerdas, ulul albab itu, orang yang berakal itu siapa? Ya. Alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu berzikir pada Allah. Ya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, aktivitas manusia cuma tiga. Kalau enggak berbaring, duduk, berdiri, cuma itu. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan, dalam seluruh kegiatan manusia, zikir itu penting. Setelah itu baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu, Pak. Nah, sekarang anak-anak kita ke sekolah, apa yang pertama diajarkan? Ya. Apa mereka dididik untuk berzikir pada Allah? Terus, tapi jangan bilang juga, loh, ini kan sekolah umum, Pak, bukan sekolah agama. Kembali ke konstitusi tadi itu. Tujuan pendidikan kita itu mendidik manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini bukan soal sekolah umum, sekolah agama, Pak. Ini soal manusia, soal hamba Allah. Mau dia sekolah di sekolah umum, mau sekolah agama, dia tetap manusia, kan? Dia hamba Allah, kan? Dia warga Indonesia, dia mengakui konstitusi UUD 45. Mau dikemanain konstitusi itu? Ini penting ini, mohonlah pada para pejabat kita, para bapak-bapak, kepala sekolah, guru gitu, Pak. Jangan biarkan, Pak. Bapak nanti di akhirat ditanya, Pak, kepala sekolah, guru, ngajaran ilmu yang gak bener. Ya, kamu ajari apa anak-anak itu sehingga jadi materialis? Ya. Apa sih yang dibutuhkan kita sebagai manusia itu apa? Kan mungkin kita bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh minum, bukan hanya butuh baju, pakaian. Tapi kita juga butuh jiwa yang tenang. Kita butuh kebahagiaan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang coba ya, PBB saja setiap tahun sudah mengeluarkan daftar yang namanya Index of Global Happiness. Ya. Jadi indeks kebahagiaan global. Saya sedih tahun lalu, ya, Indonesia itu masuk ranking 92 negara bahagia. Israel saja ranking 13. Ya, kita ranking 92. Kita 1 poin di atas Cina. Malaysia itu ingat saya 84. Singapura 34. Oh, maaf, Malaysia 82 tuh. Ya. Negara Islam pertama yang masuk ranking itu ingat saya Qatar atau Uni Emirat Arab. Itu ranking 21. Saudi itu di ranking 20-an juga. Ya, Saudi Arabia itu. Kita Indonesia di ranking negara bahagia ranking 92. Saya ingin protes tuh. Menurut saya pemerintah layak protes tuh ke timnya PBB itu. Karena tiap tahun dikeluarkan biasanya bulan Maret. Ya saya enggak tahu 2020 ini belum saya cek gitu, sudah keluar belum, mungkin karena corona ini ya tertunda. Gitu. Jadi kita negara kita misalnya itu orang bahagia, yang kita butuhkan jiwa kita itu. Satu lagi, Pak, materialisme yang penting, Pak Ibu dari sekalian ya, para santri sekalian. Ini teori materialisme contohnya adalah negara maju itu. Ya. Masa anak-anak itu masih diajarkan sampai sekarang kurikulumnya belum berubah juga. Bahwa ciri-ciri negara maju. Ya, satu, negara yang penghasilannya relatif tinggi. Yang tinggi itu kemudian dijabarkan minimal 9.000 US dollar per tahun per kapita. Ya. Jadi kira-kira kalau taruhlah 100 juta lah gitu ya, 100 juta setahun berarti sebulan tiap orang itu sekitar 10 juta. Jadi kalau negara itu maju, kalau pendapatan per orang itu 10 juta rupiah. Nanti yang nanti ditargetkan oleh pemerintah insya Allah katanya tahun 2045, 25 tahun lagi. Itu maju katanya, kalau banyak duitnya maju. Terus angka pertumbuhan penduduknya rendah. Sarana sosialnya tinggi ya. Nanti ada lagi macam-macam gitu. Tapi tidak ada satupun kemajuan itu diukur dari aspek batin. Ini yang dikritik keras oleh Profesor Syed Naqib Al-Attas, konsep kemajuan ini. Beliau sedih ya, kenapa banyak ya negeri-negeri Muslim ya mengikuti konsep ini. Profesor Muhammad Nur ya pakar pendidikan pemikiran Prof. Nakib Alatas juga ini ya, pemegang kursi pemikiran Islam di UTM, di KASIS UTM ya, pemikiran Islamnya Syed Nakib Alatas. Profesor Muhammad Nur itu sudah pernah diundang oleh sekretariat apa OKI di Jeddah waktu itu ya, itu untuk menyampaikan pidato tentang pembangunan ini, dan kemudian beliau tulis satu buku tentang konsep pembangunan. Nah, itu buku beliau penting itu karena mengingatkan bahwa seharusnya dunia Islam itu punya kriteria sendiri yang menentukan negara maju itu apa. Sebab kalau kemajuan itu ya mengikuti konsepnya Barat ini, kita kan terus jadi satelit. Kita suruh ngejar, kita maju kalau sains teknologinya begini, kita maju kalau begini. Nah, Prof. Nakib Alatas mengingatkan, yang namanya manusia maju itu jiwanya yang penting. Apa jiwa yang maju itu? Jiwa itu maju kalau dia semakin dekat dengan Allah. Maka hidup kita itu dikatakan kita ini jadi orang, Pak. Jiwa kita ini sukses, jiwa kita maju. Kalau jiwa kita ini dari waktu ke waktu, kita ini semakin takwa, kita semakin dekat dengan Allah. Maka ada istilah takorub, dan takorub pada Allah. Ibadah itu semua amal perbuatan kita yang kita lakukan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang ya pendidikannya semakin tinggi, jabatannya semakin tinggi, pemenangnya semakin banyak, popularitasnya semakin luas, ya, kemudian apa hartanya semakin melimpah, tapi dia semakin jauh dari Allah. Dia semakin sombong, semakin angkuh, ya, semakin apa namanya? Semakin menindas orang lain. Itu bukan maju itu. Hidupnya nanti orang-orang begini hanya berputar-putar seputar syahwat. Ini yang digambarkan dalam surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ya, orang-orang kafir itu hidupnya hanyalah senang-senang makan-makan seperti makan-makannya binatang. Coba perhatikan, kalau orang sudah materialistik ya, itu yang diingat hanyalah syahwat, dari satu syahwat ke syahwat yang lain. Dan ketika itulah dia menjadi manusia yang memuja syahwat apa saja, syahwat materi, syahwat seksual, syahwat makanan, syahwat telinga, ya, syahwat mata. Dia kan itu saja yang akan dikejar itu, dari syahwat satu ke syahwat yang lain. Itu namanya ladzatul hissi, kenikmatan indrawi. Kita tidak boleh meninggalkan karena kita manusia. Ya, kita boleh makan enak, kita jangan mengharamkan hal yang enak-enak. Tapi ada kelezatan yang lebih tinggi dari itu. Ya. Kelezatan ibadah. Kelezatan iman, halawatul iman. Ya. Jadi kita ini kita mencoba untuk itu kan. Kita ini kita tahu yang lezat-lezat makanan puasa ini kita dilatih untuk derajat kita naik dari derajat hayawaniyah ini yang berhenti pada ladzatul hissi ke derajat yang lebih tinggi lagi, Pak. Derajat kebahagiaan rohani, kelezatan rohani. Ya, kita terasa lezat ketika membaca Al-Qur'an. Kita terasa lezat ketika kita berzikir. Kita terasa lezat ketika nikmat ketika kita mengkaji ilmu, mendapatkan pemahaman. Ilmu itu nikmat. Dan nanti puncak ya kelezatan itu adalah ketika kita ma'rifatullah. Ya, kita mengenal Allah. Kita sujud pada Allah, itulah jarak yang paling dekat kita dengan Allah ketika sujud itu. Nah, kalau kita sudah merasakan ya sujud itu nikmat, sujud itu lezat gitu ya. Itu kalah itu apa es teler apa gitu ya, ikan bakar ya, soto apa soto Betawi, mie kocok Bandung, apa kalah semua itu ya. Itu yang kita sekarang sedang berlatih dengan saum kita, dengan ibadah kita ini ya. Jadi janganlah anak-anak kita gitu ya terus dijali dengan kurikulum-kurikulum yang mengarahkan ke materi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kasihan anak kita itu akhirnya mimpinya yang namanya sukses itu materi, Pak. Dia akan silau melihat orang yang cantik ya, sampai ada yang aduh cantik sekali. Saya lihat pernah di satu sinetron itu ya, anak-anak remaja kita lihat orang tampan, orang cantik itu luar biasa sampai histeris gitu loh. Ya, cantik dan tampan itu sebentar. Ya. saya itu, kata istri saya, jelek, kata istri saya. Menurut saya sih, ya saya gak terlalu cakep lah. Tapi dulu istri saya bilang, kalau saya tahu kamu begitu ya cakep, mungkin saya gak mau terima. Dia gak mau lihat saya katanya, gak mau lihat foto saya, pokoknya hanya istikharah aja, makanya mau terima saya. Gitu lah ya. Karena istikharah dapat petunjuk, nerima saya kan berarti hebat. Tapi saya bilang ke istri saya, lah kalau saya cakep ngapain dapat kamu, saya bilang gitu. Ini maaf, ini guyonan aja. Maksudnya ibu sekalian ya, kan Rasulullah juga memang disuruh begitu juga. Kalau gak ada perintah Nabi ya kawinilah orang yang jelek, itu enggak juga. Kan Rasulullah mengingatkan perempuan itu dikawini karena 4 hal kan. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya kan gitu. Nah kata Nabi, pilihlah karena agamanya, ini yang utama ya, kamu akan selamat. Nah itu, nah sekarang kecantikan, harta ini jadi yang utama, itu yang keliru. Jadi Islam itu bagus kan, agama yang adil pak, yang bagus ini agama yang adil. Jadi kecantikan, ketampanan itu penting ya, kesehatan penting ya, keindahan itu bagian dari fitrah manusia. Yang diperintahkan pada kita adalah beradablah kamu pada semua itu, berlaku adillah kamu, karena segala sesuatu harus diletakkan pada tempatnya ya. Betapa banyak orang waktu kawin, waduh ini cantik luar biasa ya, begitu beranak satu udah berubah. Ada kalau dia kawin karena cantiknya, sebentar aja sudah ada yang lebih cantik. Sudahlah, lihat aja itu, sudah diingatkan, hati-hati, jangan berlebihan itu ya, jangan berlebihan ya. Sukses materi penting pak, anak saya kuliahkan ke sini supaya nanti dia sukses secara materi penting, tapi ingat itu bukan yang utama. Mendidik anak itu yang terpenting adalah anak kita jadi orang baik, itu yang pertama. Kamu jadi orang baik, kamu jadi orang bermanfaat ya. Kalau dia pintar, didik dia menjadi ilmuwan, didik dia menjadi ulama, dorong terus ke situ, arahkan terus. Jangan didik menjadi materi. Karena kalau orang itu sudah dijamin oleh Allah, saya sering sampaikan ke para santri ya, kamu profesi yang dijamin rezekinya oleh Allah itu profesi pejuang. Jadilah pejuang, jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena siapa yang berjuang di jalan Allah dijamin rezekinya oleh Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah dijamin rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kamu bertakwa pada Allah ya, kamu akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Tapi orang yang bertakwa, berakhlak mulia itu pasti bekerja keras, pasti cinta ilmu, pasti tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau mengambil hak orang lain. Manusia seperti ini kalau dia jujur, dia bekerja keras, dia tidak pendengki, tidak sombong, pak, siapa yang gak suka dengan manusia seperti ini? Jadi logis sebetulnya Allah akan berikan rezeki, karena kalau orang iman takwa pasti dia baik, manusia pasti suka sama dia ya. Saya punya kawan ya, ibu sekalian ya, orang jujur, lulusan IPB juga, dan jadi manajer sawit ya, di Kalimantan. Dia cerita ke saya ya, bahwa meskipun pemilik perusahaannya itu bukan muslim, dia lebih percaya kepada dia daripada kepada yang sesama non muslim. Karena dia bilang, di sini saya pegang uang miliaran rupiah, dia percaya kepada saya karena saya jujur. Coba ini. Jadi itu orang iman takwa akhlak mulia itu, namanya jujur itu mujur, begitu kan? Bukan jujur itu hancur. Ini itu jadi bahaya di situ. Kalau sekali lagi ya, pendidikan yang sifatnya materialistik ini, itu akan menjadikan seorang anak menjadi tidak beradab. Dia akan mengutamakan materi, dan dampak yang serius nanti itu berdampak kepada imannya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah saya tutup kajian ini dengan peringatan Rasulullah SAW ya. Beliau pernah bersabda, batiru bil amali sholihat fasatakunu fitanun kaqita illailil mutlimin. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rasulullah mengingatkan pada kita semua akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah. Karena gelap zaman itu penuh dengan fitnah ya. Kaqita illailil mudhlimin, seperti malam yang gelap gulita. Apa gejala-gejala atau fenomena zaman itu, tanda-tanda zaman itu apa? yusbihu rajulu mu'minan, di waktu pagi seorang dalam keadaan beriman, wayumsi kafiron, sorenya sudah kafir, wayumsi mu'minan, sore sudah mukmin, sore masih mukmin, ya, wayusbihu kafiron, pagi besoknya dia kafir. Kenapa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia tukar agamanya, dia jual agamanya, ya, dengan godaan-godaan dunia. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, ya, kita jangan ikut-ikutan, ya, orang-orang yang menjual agama, menghalalkan yang haram, ya, atau sebaliknya mengharamkan yang halal, ya, karena proyek-proyek materialistik, ya, proyek-proyek duniawi itu. Ya, rela untuk merusak Islam, merusak agama Islam karena godaan dunia ini. Ini sekarang berat tantangan ini. Maka insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya, selama pendidikan di rumah ini, kita semua orang tua ini bisa lebih mengefektifkan kembali, ya, penanaman akidah, penanaman keimanan, ya, penanaman adab, akhlak ini, supaya, ya, anak-anak kita semua, para murid kita, para santri kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu untuk menjawab tantangan zaman ini, selamat, ya, dari jebakan-jebakan sekularisme, materialisme, ya, dan faham-faham lain yang merusak, ya, keimanan dan akhlakul karimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.